السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, jalan menuju surga yang sedang kita pelajari sekarang masuk pada poin yang keempat, yaitu menggapai surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Menggapai surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua adalah penyebab keberadaan kita di dunia. Tidak ada kita jika tidak ada orang tua kita. Orang tua adalah manusia yang paling berjasa, lebih besar jasa orang tua kita daripada anak-anak kita. Seringkali kita menyiapkan harta untuk anak, menyiapkan harta untuk anak, padahal belum tentu anak kita memiliki kebaikan buat kita. Betapa seringnya orang tua dikecewakan oleh anaknya yang durhaka. Betapa pinternya dia menghambur-hamburkan harta orang tua. Betapa jahilnya dia mencemarkan nama baik ayah ibunya. Itu anak kita. Walaupun di sana juga ada anak-anak yang saleh, yang merupakan sebaik-baik hasil usaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama auladakum min athyabi kasbikum." Sesungguhnya anak-anak kamu adalah sebaik-baik hasil usaha kamu. Adapun orang tua, sudah pasti kebaikannya. Dialah yang mengandung kita, ibu kita, selama kurang lebih 9 bulan. Penderitaan di atas penderitaan, lalu melahirkan kita antara hidup dan mati. Kemudian menyusui kita kurang lebih 2 tahun lamanya. Dan mendidiknya sampai kita dewasa, sampai kita besar. Alangkah celakanya kalau kita durhaka kepada keduanya. Seandainya ibu kita melahirkan kita, kemudian membuangnya, kemudian dipungut oleh orang yang memungutnya, tetap kita harus berbakti sama ibu kita, karena dia masih berbuat baik kepada kita dengan melahirkan kita dengan selamat. Berapa banyak ibu-ibu yang durhaka, dia menggugurkan kandungannya sehingga tidak sempat dia hidup di dunia. Seandainya ayah kita setelah menikah dengan ibu kita, kemudian dia pun meninggalkan ibu kita, tetap kita berbuat baik sama ayah kita, karena kita lahir dari benihnya. Apatah lagi kalau ayah kita dan ibu kita tidak seperti yang diceritakan. Mereka mendidik kita dengan baik, itu pintu surga yang besar. Siapa yang menyia-nyiakan orang tua, dia telah menyia-nyiakan pintu surga yang besar. Ibu kita orang yang rela pangkuannya menjadi kasur kita. Ibu kita, ayah kita yang begadang semalaman apabila kita sakit. Bahkan kalau seorang ibu tatkala anaknya sakit ditanya, mana yang lebih kamu sukai, anakmu yang sakit atau kamu yang sakit? Dengan tegas si ibu akan mengatakan, lebih baik saya yang sakit daripada anak saya. Karena sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Nabi pernah duduk bersama para sahabat menghitung tawanan perang. Kemudian ada seorang ibu yang menangis histeris, dia mencari anaknya. Setiap kali dia melihat anak kecil, maka langsung dipeluknya, disusuinya. Setiap kali melihat anak kecil, dia langsung dipeluknya dan disusuinya. Padahal itu bukan anaknya. Lalu bagaimana dengan anaknya sendiri? Oleh hasil kasih sayang ibu tidak bisa diukur. Orang mengatakan kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galak. Lihatlah kebaikan apa yang pernah kita berikan kepada ibu kita. Abdullah bin Umar pernah melihat ada seorang yang menggendong ibunya bertawaf keliling Ka'bah. Lalu dia bertanya, wahai Abdullah bin Umar, sudahkah aku berbuat baik sama ibuku? Dijawab, belum. Engkau memang telah berbuat baik, tetapi engkau belum bisa membalas walaupun sekali teriakan ibumu tatkala melahirkanmu. Tidak bisa dibalas, tidak bisa dibalas kebaikan orang tua walaupun kita gendong dia untuk tawaf keliling kampung. Alangkah banyaknya anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Dia tidak mau bicara dengan lembut, dia tidak mau bicara dengan sopan, bahkan ada kalanya suaranya lebih keras dari suara orang tua. Ini durhaka, ini kedurhakaan. Bicara dengan orang tua, Allah katakan, wa qul lahum qawlan karima, dan berkatalah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang mulia. Bukan sekedar perkataan yang baik, tapi dengan perkataan yang mulia, lebih dari sekedar baik. Allah katakan, wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua hendaknya kau berbuat ihsan. Kalau ada orang tua yang berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku butuh uang 10 juta misalnya. Kata anaknya, ada, silahkan diambil di rumah. Maka itu adalah orang yang berbuat baik, berbuat baik sama orang tua. Tetapi orang yang berbuat ihsan, tatkala ibunya berkata, saya butuh uang, maka kata anaknya, maafkan saya wahai ibu, saya lupa menanyakan kebutuhanmu, saya akan kirimkan uang, berapa ibu suka. Kata ibunya, enggak, saya yang ambil. Anaknya bilang, tidak, biar saya yang antarkan. Itu orang yang berbuat ihsan, dan dia merasa menyesal. Kenapa sampai ibunya punya kebutuhan dia tidak tahu? Sebab anak yang baik, dia akan menanyakan kepada orang tuanya, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya berikan. Dia tanyakan kebutuhan orang tuanya. Sebab ada kalanya orang tua kita memiliki banyak kebutuhan, tetapi orang tua tidak tega untuk memintanya kepada kita, sehingga dia diam. Dia lebih baik pinjam sama orang lain daripada bilang sama anaknya. Maka anak yang berbakti kepada orang tua, dia tanyakan, wahai ibu, wahai ayah, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya berikan. Itu berbakti kepada orang tua dengan harta. Sampai-sampai datang seorang sahabat kepada Nabi SAW mengajukan, ya Rasulullah, ayahku suka mengambil hartaku. Ini anak ini enggak suka. Ayahku suka datang mengambil hartaku. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abi, engkau dan hartamu milik ayahmu. Jadi tidak ada hak engkau marah, tidak boleh engkau melarang. Engkau dan hartamu adalah milik orang tua. Lihat, sebagian kita tatkala sudah menikah, seakan-akan dia punya mainan baru. Dia lupa dengan ibunya, dia lupa dengan ayahnya. Telepon saja tidak tiap bulan, apalagi tiap minggu, apalagi tiap hari. Dia asik, dia bersenang-senang dengan anak dan istrinya. Dia lupakan ibu bapaknya yang sedang menunggu di kampung, apalagi bulan Ramadan seperti ini. Kita bisa enak makan. Apakah orang tua kita ada yang bisa dimakan untuk sahur, untuk berbuka? Pernahkah kita terpikir yang seperti ini? Apabila tidak, maka perhatikan. Jika kita zalim sama orang tua, menyia-nyiakan orang tua, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Nanti anak kita pun akan membalas kita dengan seperti itu. Maka berikan kebaikan sama orang tua. Walaupun kita ingat, misalnya dulu ibu pernah menyakiti saya, walaupun kita ingat ayah pernah mendzalimi saya, maka lupakan. Karena tidak sebanding kesalahan yang pernah dilakukan oleh ayah dan ibu dengan kebaikan yang telah diberikan. Tidak sebanding. Tidak sebanding. Sehingga Nabi SAW mengatakan, tidaklah kalian bisa membalas kebaikan orang tua kecuali kalian mendapati orang tua dalam keadaan menjadi budak, kemudian memerdekakannya. Kalau kita dapati ibu kita, ayah kita dalam keadaan menjadi budak, kita memerdekakannya, barulah bisa membalas kebaikan orang tua. Sedangkan orang tua kita bukan budak. Berbuat baik dengan harta, berbuat baik dengan tenaga, berbuat baik dengan kata-kata kepada kedua orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahima anfun summa rahima anfun summa rahima anfun. Tersungkur hidung seseorang, tersungkur hidung seseorang. Ini celaka, celaka. Celaka anak itu. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Qala man adraka abawahi 'inda al-kibri ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhulul jannah. Yaitu orang yang lahir dalam keadaan ibu bapaknya masih hidup atau salah satunya masih hidup, tetapi tidak menyebabkannya masuk surga. Orang yang sempat berjumpa dengan orang tuanya, tapi dia enggak pandai berbakti, sehingga orang tuanya tidak menjadi penyebab dirinya masuk surga. Itu orang yang celaka, celaka dan celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbuat baik sama orang tua adalah jalan menuju surga yang mudah. Jalan singkat, jalan pintas masuk surga, di antaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Lebih besar pahalanya daripada berjihad fi sabilillah. Datang seorang sahabat mendaftarkan diri untuk ikut jihad bersama Nabi. Nabi katakan, apakah orang tua masih hidup? Dijawab, iya, keduanya masih hidup. Nabi katakan, pulang. Pada keduanya ada jihad. Pada keduanya ada jihad. Yakni dengan berbakti kepada kedua orang tua, Allah akan mendapatkan pahala seperti pahala jihad. Bahkan Nabi dalam lewat yang lain mengatakan, fa innal jannata tahta rijlaihima. Sesungguhnya surga ada di bawah telapak kaki keduanya, yaitu ibu dan ayah. Adapun hadis al jannah tahta aqdamil ummahat al-ibtidaiyah. Sehingga kesempatan siapa yang ibunya masih hidup, siapa yang ayahnya masih hidup, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua mumpung masih hidup orang tua. Jangan sampai menyesal sudah tidak ada ibu, sudah tidak ada ayah, baru kita mau berbakti. Baru kita mau berbakti. Maka keliru. Dan mereka berbakti dengan cara yang keliru, yaitu dengan membangun kuburannya, mengkeramik kuburannya, yang enggak ada gunanya. kuburannya dipasang marmer, kuburannya dibikin kubah, tidak manfaat. Antum pasang AC juga di kuburan ibu, enggak ada gunanya. Bahkan itu dilarang, tadbir, membuang-buang harta. Sebab kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sampai sekarang dalam keadaan tanah, tidak dimegah-megahkan seperti orang-orang yang jahil yang meniru-niru orang Nasrani, orang-orang Konghucu, Hindu Buddha yang mereka kuburannya di beton dengan beton yang besar. Dalam Islam tidak, kuburan tidak besar. Bukan dengan cara membangun kuburan berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Dengan apa? Dengan mendoakannya. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana keduanya mengasihiku di waktu kecil. Mendoakannya, membayarkan hutangnya. Apabila orang tua kita meninggal dan dia meninggalkan hutang, kewajiban anak membayarkannya, baik hutang kepada manusia maupun hutang kepada Allah. Misalnya orang tua kita punya hutang puasa nazar, kita bayarkan. Demikian juga berbakti kepada kedua orang tua dengan menyambung kerabat orang tua setelah meninggal. Orang tua kita sudah meninggal, kita sambung adiknya ayah, kakaknya ayah, adiknya ibu, kakaknya ibu. Jangan lupakan mereka. Mereka adalah wakil-wakil orang tua kita. Bahkan bibi kedudukannya seperti ibu, paman kedudukannya seperti ayah. Banyak sekali orang-orang yang lalai dari berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ada yang berani membentak ibunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan min asrati as-sa'ah an talida al-ammatu rabbataha. Di antara ciri-ciri datangnya hari kiamat, ada budak yang melahirkan tuannya. Budak wanita yang melahirkan tuannya. Ini ada dua makna. Makna yang pertama yaitu terjadinya kemenangan di tengah kaum muslimin, banyak orang-orang yang ditawan kemudian jadi budak. Kemudian budak itu dihamili oleh majikannya. Karena halal dalam Islam, budak boleh digauli oleh majikannya tanpa nikah. Allah katakan, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang Islam itu menjaga kemaluannya kecuali untuk istrinya dan budak-budak yang ia miliki, sesungguhnya itu tidak tercela. Faman ittagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Barang siapa yang mencari selain itu, maka dia yang melampaui batas. Berarti budak boleh digauli tanpa nikah, sah hukumnya, halal. Dan budak hanya didapat dari tawanan perang. Dan antum jangan salah, pembantu bukan budak. Ustaz bilang budak halal, pulang-pulang pembantu jadi sasaran. Kan pembantu bukan budak. Enak aja. Pembantu bukan budak. Budak dihasilkan dari tawanan perang, orang yang berjual beli. Kemudian lahir anak, maka itulah yang namanya budak wanita melahirkan tuannya. Makna yang kedua, akan ada budak wanita yang melahirkan anaknya, yaitu terjadinya kedurhakaan kepada ibunya. Tadinya ibunya miskin, kemudian anaknya sukses jadi orang kaya. Lalu ibunya dipanggilnya datang ke rumah anaknya, dijadikannya ibunya seperti budak. Ibunya yang menjagain anaknya, ibunya yang mengurus rumahnya, dia yang masak, dia yang nyapu. Anaknya seperti tuan, ibunya dijadikan seperti budak. Maka ini ciri-ciri hari kiamat. Antaridal ammatu rabbataha. Ya, ibunya dijadikan seperti budak, disuruh ini, disuruh itu. Anaknya berangkat pagi pulang sore. Jadi tuan, ibunya jadi budak. Maka hati-hati yang seperti itu. Hati-hati. Itu kedurhakaan. Durhaka sama orang tua. Kecuali kalau orang tua yang membantu sesuai dengan kemauannya, kita tidak menyuruhnya. tapi orang tua senang mengurus anak kita, main ke rumah kita, dia jagain anak kita. Bukan kita yang suruh-suruh, bukan kita yang minta bantuan, bukan kita yang mengeluhkan. Maka semoga tidak berdosa. Tetapi kalau kita yang sengaja minta, ya berapa anak-anak yang durhaka. Dia produksi anak di Jakarta, sudah lahir anak dikirim ke kampung, neneknya suruh jagain, atau neneknya dipanggil. Maka ini namanya budak melahirkan tuannya. Kemudian lihat salafun salih dalam berbakti kepada kedua orang tua. Ada dua orang yang dipenjara, ayah dan anaknya dipenjara. Dia sangat berbakti kepada orang tuanya. Dikisahkan setiap malam ayahnya berwudu dengan air hangat. Jadi kalau bangun tahajud, anaknya yang dipenjara berdua, dia masak air. Kemudian malam ayahnya wudu dengan air hangat, karena baktinya sama ayahnya. Tatkala ketahuan penjaga penjara, ini bahaya masak di dalam penjara, dimatikan kompornya, tidak boleh ada kompor. Maka si anak ini memanaskan air dengan lampu yang ada di penjara. Di ember diisi air, kemudian didekatkan ke lampu yang panas. Capek tangan kanan gantian dipegang tangan kiri. Terus sampai ayahnya bangun berwudu sehingga air sudah hangat, tidak dingin sebagaimana asalnya. Itu bakti. Lihat bagaimana anak ini berbakti sama orang tua. Kemudian tatkala lampu juga tidak boleh dinyalakan di penjara di malam hari, bagaimana dia memanaskan air? Maka dia ambil air di ember, kemudian dia buka bajunya, dia tempelkan perutnya ke dalam air. Dia tempelkan perutnya ke dalam air agar ayahnya bisa berwudu di malam hari dengan air yang hangat. Dimana kita dengan kisah itu? Kita, masya Allah, kadang ditelepon saja sibuk. Ditelepon orang tua tidak mau angkat telepon. Udah tahu ini dari kakek, kata anaknya, atau kalau bapak lagi sibuk. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga-moga bukan telepon dari orang tua. Dan berkepanjangan kalau kita bercerita bagaimana bakti anak kepada orang tua. Luar biasa. Para nabi semuanya orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Bahkan tidak mungkin anak itu bahagia tanpa berbakti sama orang tua. Orang kafir yang sukses, yang berhasil, umumnya mereka orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Bahkan di akhir zaman, orang kafir yang terkenal, siapa namanya? Barack Obama. Itu saya dengar beritanya. Ketika dia mau kampanye atau mau apa, neneknya sakit. Dia batalkan kampanye. Kemudian dia jenguk neneknya. Nenek bukan lagi ibu. Itu orang kafir. Berbakti sama orang tuanya. Itu kunci kesuksesan, kunci keberhasilan. Ini kadang-kadang orang Islam tidak berbakti sama orang tua, maka dia belum paham tentang agamanya. Orang yang paham dengan agamanya, niscaya dia akan berbakti sama orang tua. Kewajiban kedua setelah bertauhid, berbakti sama orang tua. Allah Ta'ala firmankan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar jangan kamu menyembah kecuali kepada Allah, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat ihsan, hendaknya berbuat baik. Lihat kisah-kisah Nabi SAW. Nabi Ismail berbakti betul sama orang tuanya. Sekalipun disuruh untuk dipotong, disembelih, Ibrahim mengatakan apa? Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku disuruh menyembelihmu. Apa kata Ismail? Wahai Tuhan, wahai ayahku, seandainya itu benar perintah Allah, laksanakanlah. Niscaya engkau akan dapati aku sebagai anak yang berbakti kepada aku. Kisahnya menyedihkan. Bagaimana Ismail mengatakan, kerjakan wahai ayah, kerjakan. Kemudian pagi hari berangkat Ismail dengan membawa tali dan pedangnya. Bilang mau cari kayu bakar. Sampai di gunung baru dikasih tahu sama anaknya. Kalau saya aku bermimpi untuk menyembelihmu. Kata Ismail, laksanakanlah. Tetapi sebelum kau menyembelihku, katanya, tutupi wajahmu dengan bajuku agar wajahmu tidak terkena pancaran darah dari tubuh. Kemudian sebelum kamu ketemu sama ibu, bersihkan darah-darah dari tubuhmu agar ibuku tidak menyangka engkau yang membunuhnya. Dan seterusnya dinasihati. Kemudian Ibrahim pun menangis, dia tutupi wajahnya, kemudian dia sembelih Ismail. Kemudian Allah Ta'ala gantikan dengan kibar. Lihat, anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya sekalipun menimbulkan bahaya pada diri kita, dia taat. Ismail, ketika Ismail sudah besar dan sudah menikah, datang Ibrahim menjenguknya ke rumahnya Ismail. Didapatinya istrinya dan Ismail tidak ada. Tidak ada di rumah. Ditanya, bagaimana suamimu? Dia sedang mencari makan buat saya. Bagaimana kehidupannya? Ayah Ismail, kehidupannya tidak baik begini dan begini. Cerita buruk tentang suaminya. Maka Ibrahim mengatakan kepada istrinya yang tidak baik ini, salam saya buat Ismail. Dan sampaikan kepadanya agar Ismail mengganti palang pintunya. Agar Ismail mengganti palang pintunya. Begitu pulang Ismail, kemudian ketemu istrinya. Ada yang datang, ada orang tua begini. Apakah ada pesan darinya? Dia mengucapkan salam kepadamu. Dan dia menyuruhmu agar mengganti palang pintu. Apakah kata Ismail, yang dimaksud palang pintu itu kamu? Maka pulanglah kamu ke rumah orang tua. Diceraikan istrinya. Oleh karenanya, wahai para ibu, wahai para wanita, berbuat baiklah sama mertua. Berbuat baiklah sama mertua, jangan sampai menyakiti mertua. Sebab laki-laki ini, apabila ibunya menyuruh ceraikan istrimu, ayahnya menyuruh ceraikan istrimu. Kalau melihat kisah Ismail tadi, anak pun tak hati. Ceraikan istrimu, kita cerai. Bapak-bapak kalau disuruh misalnya suruh cerai, cerai apa tidak? Hah? Emang yang ditunggu? Emang yang ditunggu ini ya, untung saya bukan apa-apa, suruh saya taat sama ayah saya, jadi saya. Para ulama ketika dibahas masalah ini, bagaimana apabila ayah kita, ibu kita menyuruh kita menceraikan anak kita? Ceraikan apa tidak? Kata ulama, tidak. Tidak boleh diceraikan. Bukankah Ibrahim menyuruh Ismail menceraikan anaknya, dia ceraikan? Kata ulama, iya. Kalau ayahmu seperti Ibrahim. Bukankah Umar menyuruh Ibnu Umar menceraikan istrinya, dia ceraikan? Iya, kalau ayahmu seperti Umar. Jadi pandangan yang benar, dia melihat kejelekan-kejelekan pada istri kita bukan karena sentimen, bukan karena faktor yang lain, tapi karena pandangan agama yang benar. Maka tidak boleh kita ceraikan istri kita hanya karena istri kita bertengkar dengan ibu kita, istri kita bertengkar dengan ayah kita. Tidak boleh kita ceraikan kecuali dengan pandangan yang benar. Kesempatan nih, berbakti kepada orang tua, jalan menuju surga yang sangat banyak. Dan kalau dibaca semua ya, tidak habis-habis. Yang lain lagi, jalan masuk surga di samping berbakti kepada kedua orang tua adalah keutamaan dan kewajiban menyambung silaturahim. Silaturahim juga merupakan jalan menuju surga. Bahkan silaturahim bukan hanya jalan menuju surga, surga dunia dan akhirat. Nabi SAW mengatakan, man ahabba ayyusata lahu fi rizkihi wa yumsa lahu fi atarihi fal yasil rahimahu. Barang siapa yang suka diberikan keluasan dalam rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Kalau antum rezekinya seret, maka sering-sering silaturahim. Kalau antum pengin panjang umur, maka sering-sering silaturahim. Umur bisa panjang, umur bisa pendek, walaupun Allah Ta'ala telah menentukan ajal kita. Allah Ta'ala telah menentukan ajal kita, tapi Allah berkuasa untuk menambah dan menurunkan. Seperti kisah Adam alaihimus salatu wassalam, pernah dikisahkan dalam sahih Al-Qudsi, Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah perintahkan, wahai Adam, datangi para malaikat, ucapkan salam kepada mereka. Maka Adam pun mendatangi para malaikat dan mengucapkan assalamualaikum. Maka malaikat menjawab waalaikumsalam. Kemudian Allah menggenggam kedua tangannya dan menyuruhnya untuk memilihnya. Hai Adam, pilih. Maka Adam pun memilih tangan kanan Allah dan kedua tangan Allah kanan. Dan itu enggak bisa kita bayangkan, enggak bisa kita pikirkan, saya. Kemudian Allah membentangkan tangannya. Nampak oleh Adam alaihimussalatu wassalam anak keturunannya. Dan di dahi mereka, di antara kedua matanya, tercatat umur mereka. Jadi kita, Adam sudah melihat berapa umur-umur keturunannya. Ada yang dicatat mungkin 40, ada yang dicatat 50, ada yang dicatat umurnya 60. Antum yang sudah 50 berarti uang berapa lagi? Kalau jatahnya 60, ada yang 50 ini sudah usia senja, sudah asar, bentar lagi maghrib, kita harus tobat. Adam melihat ada orang yang bersinar wajahnya, cemerlang, tetapi umurnya cuma 40 tahun. Maka Nabi Adam bertanya, siapa ini ya Rab? Siapa ini? Kata Allah, ini anakmu Dawud. Anakmu Dawud. Kenapa umurnya cuma 40 tahun? Tambahkan umurnya ya Rab. Kata Allah, itulah ketetapanku. Kemudian Adam mengatakan, wahai Rabbku, aku berikan umurku 60 tahun untuknya. Aku berikan umurku 60 tahun untuknya. Lalu Allah katakan, tinggallah kamu di surga. Maka Adam pun tinggal di surga. Kemudian karena pelanggaran yang dilakukan oleh Adam, Adam pun diusir dari surga dan diturunkan di dunia. Suatu hari Adam sedang menghitung-hitung umurnya, tiba-tiba datang malaikat maut. Malaikat maut datang. Padahal umur Adam waktu itu baru 940 tahun. Baru 940. Kemudian malaikat maut datang mengatakan, wahai Adam, penuhilah panggilan Tuhanmu. Jadi matilah kamu sekarang. Kata Adam, antum tergesa-gesa. Antum keburu-buru. Bukankah umurku 1000 tahun? Kata malaikat, bukankah telah kamu berikan kepada Daud 60 tahun? Adam lupa. Adam lupa. Maka anak Adam juga suka lupa. Karena kita anak Adam. Adam mengingkari. Adam mengingkari. Maka anak Adam juga suka mengingkari. Maka semenjak itulah dianjurkannya kita untuk mencatat, menulis setiap perjanjian. Karena orang suka mengingkari kalau tidak tertulis. Hadis itu menunjukkan bahwasanya umur bisa bertambah, umur bisa berkurang. Yang bertambah di sini umurnya Dawud alaihimussalatu wassalam. Karena didoakan, diberikan umurnya Adam kepadanya. Yang berkurang umurnya Adam, yang seharusnya 1000 jadi 940. Umur bisa bertambah, umur bisa berkurang. Maka tidak mengapa kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tambahkanlah kepadaku umur yang panjang untuk beramal saleh. Tambahkanlah untukku umur yang panjang untuk beramal saleh. Jangan lupa kalimat terakhir, untuk beramal saleh. Sebaik-baik umur adalah umur yang panjang untuk beramal saleh. Sejelek-jelek umur adalah umur yang panjang tetapi untuk beramal jahat. Anas bin Malik, Anas bin Malik pembantunya Nabi. membantu Nabi kurang lebih 10 tahun dan tidak pernah Anas ditegur oleh Nabi, kenapa kamu mengerjakan ini? Kenapa engkau tidak mengerjakan ini? Itu menunjukkan bagusnya akhlak Nabi dan juga menunjukkan pinternya Anas dalam bekerja sehingga tidak disalahkan. Tatkala ibunya Ummu Sulaim membawa Anas bin Malik ke hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, inilah belahan hatiku, inilah kesayanganku, ini anakku. Aku khidmatkan kepadamu. Doakan dia ya Rasulullah." Rasul mendoakan, "Ya Allah, panjangkanlah umurnya. Banyakkanlah hartanya. Panjangkanlah umurnya, banyakkanlah hartanya." Maka Anas bin Malik menjadi sahabat yang paling akhir meninggal. Panjang umur. Umurnya lebih dari 100 tahun. Banyakkanlah anaknya. Anas bin Malik anaknya lebih dari 100. Antum anak 2 aja bilang banyak. Anak 3 bilang repot. Anas bin Malik anaknya lebih dari 100. Tentu istrinya bukan satu. Tentu istrinya bukan. Gak kuat kalau 100. Istrinya 4 misalnya. Kemudian sudah pada meninggal, Anas masih hidup panjang umur, dia menikah lagi, mulai punya anak, menikah lagi, sehingga anaknya lebih dari 100. Dan Anas bin Malik menjadi penduduk Madinah yang kaya raya. Itu menunjukkan bahwasanya umur bisa panjang juga dengan sebab doa. Dengan sebab doa. Maka berdoalah kepada Allah minta panjang umur untuk beramal saleh. Dan cara yang lain diantaranya adalah dengan silaturahim, menyambung hubungan silaturahim. Yang keenam, kita mendapatkan pahala dengan kaum mukminin yang ada. Mendapatkan banyak pahala dengan kaum mukminin yang ada. Bagaimana? Nabi mengatakan, "Man istaghfara lil mu'minina wa lil mu'minati, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan." Barang siapa yang memohonkan ampun untuk kaum mukminin dan mukminat, niscaya Allah mencatat baginya satu pahala dari setiap mukmin dan mukminah yang ada. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Di dunia ini ada 5 miliar penduduk bumi, kurang lebih. Yang kafir 4 miliar, yang muslim cuma 1 miliar kurang lebih. Di Indonesia saja banyak orang Islam. Adapun di benua lain kebanyakannya kafir. Jadi memang orang yang masuk surga sedikit. Memang Islamnya 1 miliar kurang lebih. Nah, orang yang berdoa, "Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampunilah mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan," dia diberi ganjaran sebanyak kaum mukminin yang ada. Oleh karena disukai kita mendoakan, "Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat." Itu kebaikan, jalan berbuat baik yang banyak. Doakan orang mukmin yang lain. Kemudian juga malaikat yang ditugaskan untuk mengawalnya akan mengucapkan amin. Kita punya malaikat yang ada di kanan dan kiri yang mengawal kita, yang mencatat setiap perbuatan kita. Kalau kita mendoakan saudara kita, maka malaikat mengaminkan. Disebutkan dalam hadis, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun." Doa seorang mukmin kepada saudaranya yang tidak hadir mustajab. Kita di sini, kita doakan ibu kita yang ada di kampung misalnya, "Ya Allah, semoga ibu kita dimudahkan dalam menjalankan puasa, dibanyakkan rezekinya, kemudian dimudahkan segala urusannya." Kita doakan. Itu malaikat yang ada di kanan kiri kita bilang, "Amin, walaka mitsluh. Amin, walaka bimitslin." Kata malaikat, "Amin. Ini semoga Allah mengabulkannya dan engkau pun seperti itu." Dan engkau pun seperti itu. Ini kalau kita doakan, ya Allah, semoga si fulan teman saya dia dimudahkan jodohnya, maka dikatakan kamu juga seperti itu. Ya Allah, semoga si fulan nambah istrinya. Atau malaikat apa? Amin. Kamu juga seperti. Tapi yang di belakang enggak setuju ya. Setiap kali malaikat mendengar doa kita, malaikat akan mengatakan amin. Wa laka bi misli. Amin. Dan engkau juga seperti itu. Yang terakhir, sudah hampir jam 1 dan nampak sudah mulai gelisah. Orang yang ingin diselamatkan dari api neraka, barang siapa yang ketika memasuki waktu pagi dia mengucapkan doa, doa zikir pagi petang, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalaka arsika wa malaikatika wa jamini khalqika annaka antallah la ilaha ila anta wahdaka la sharika la wa anna muhammadan abduka wa rasuluh a'taqallahu rubu'ahu minan nar faman qalaha marratain a'taqallahu nisfahu وَمَنْ قَالَهَ ثَلَاثًا أَعْتَقَ اللَّهُ ثَلَثًا أَرْبَعًا فَإِنْ قَالَهَ أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ. Barang siapa yang ketika memasuki waktu pagi dia mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku telah memasuki waktu pagi dengan menyatakan persaksian kepadamu, para malaikat yang memikul arsmu, seluruh malaikat-malaikatmu, dan seluruh makhluk ciptaanmu, bahwasanya engkau adalah Allah, zat yang disembah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau satu-satunya. Tiada sekutu bagimu. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusanmu. Niscaya Allah akan menyelamatkan seperempatnya dari neraka. Siapa yang mengucapkan dua kali, dia selamatkan separohnya. Siapa yang mengucapkan tiga kali, dia selamatkan dua per tiganya. Kemudian siapa yang mengucapkan yang empat kali, dia bebas dari api neraka. Dikir bagi petang, yaitu dengan membaca, Allahumma inni asbaqtu ushiduka wa ushidu hamalat arshika wa malaikatika wa jami' khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika la wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Itu yang kita. Inilah jalan-jalan menuju surga yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Siapa yang ingin melihat jalan-jalan yang lain yang ada 175, maka silakan membeli bukunya. Siapa yang nyatin kemarin? Sampai di sini materi saya. Selanjutnya ada 10 atau 15 menit untuk soal jawab jika ada yang ditanyakan. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Dihidupkan. Berbakti kepada orang tua, terus posisi istri bagaimana? Suami, seorang suami wajib berbakti kepada ibu dan ayahnya lebih besar daripada baktinya kepada istrinya. Karena dia istri kita ketika kita mencintainya. Ketika kita sudah tidak mencintainya, maka bisa jadi mantan istri. Sedangkan ibu, tidak pernah ada mantan ibu, tidak pernah ada mantan ayah. Ayah kita tetap ayah kita, suka maupun tidak suka. Adapun istri, seringkali ada orang berumah tangga sudah 25 tahun dia berumah tangga, kemudian terjadi masalah, yang tadinya istrinya yang paling dicintainya kemudian berbalik menjadi orang yang paling dia benci. Begitu juga suaminya adalah orang yang paling dicintainya, kemudian berubah menjadi orang yang paling dibenci. Semoga rumah tangga kita dipelihara oleh Allah untuk tetap sakinah, mawaddah, warahmah. Maka kalau punya sepiring nasi, ibu kita lapar, istri kita lapar, dahulukan ibu sebelum istri. sepiring nasi. Ibu kita lapar, istri kita lapar. Ibu dulu. Lihat kisah orang yang doanya mustajab. Dia masuk ke dalam gua, kemudian ada batu besar menggelundung dan menutup pintu gua. Didorong sekuat tenaga, batu besar tidak akan bergeser. Dia bertiga. Dia bertiga. Maka salah seorang dari tiga orang mengatakan, kita tidak akan selamat dari batu besar ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Orang pertama dia berdoa, ya Allah, saya dulu punya karyawan yang banyak. Setiap karyawan aku beri gajinya tepat pada waktunya, kecuali ada seorang karyawan yang belum saya berikan gajinya, dia kabur. Maka gajinya saya kembangbiakkan. Setelah sekian lama, hartanya sudah menjadi selembah kambing, selembah sapi, lengkap dengan pengembalanya. Karyawan tadi datang dan mengatakan, ya Abdullah, addi ilayya haqqi. Wahai hamba Allah, tunaikan hak saya. Maka saya katakan, semua yang kamu lihat berupa kambing dan onta dan pengembalanya itu adalah hartamu. Orang itu mengatakan, engkau jangan menghinakanku. Aku tidak menghinakanmu, itu hartamu. Maka diambil semuanya, tidak disisakan sedikit pun. Ya Allah, kalau aku mengerjakan hal ini karena mengharapkan ridhomu, ya Allah, tolonglah aku dari batu besar ini. Maka didorong batu besar itu, didorong, kemudian bergeser sedikit, tetapi mereka belum bisa keluar. Orang yang kedua berdoa, ya Allah, dulu saya punya sepupu, anak paman, yang cantik jelita. Aku mencintainya sebagaimana layaknya laki-laki mencintai wanita. Dan aku menginginkannya, dan ingin berzina dengannya. Tetapi dia menolaknya. Dia tidak mau. Sampai ketika datang musim paceklik, maka sepupuku datang. Dan dia mau pinjam uang kepada aku. Aku berikan kepadanya 120 dinar. Satu dinar 4/4 gram emas. Kali 120 berapa? Banyak. 500-an gram. Setengah kilo ya, 500. 500 gram. Maka diberikan kepada dia. Saya berikan uang 120 dinar dengan syarat engkau mau bersenang-senang denganku, ini mau berzina. Dia pun menyetujuinya. Tatkala aku sudah menguasainya, dalam satu riwayat, ketika aku sudah duduk di antara kedua pahanya, maka wanita itu berteriak, ittaqillah la tafuddul khatama illa bihaqqi. Takutlah kamu kepada Allah, jangan kau pecahkan cincin ini kecuali dengan haknya. Jadi jangan kamu lakukan perbuatan ini kecuali dengan nikah yang sah. Karena nikah dengan sepupu boleh, nikah dengan anak paman boleh. Nah, kalau kita punya paman anaknya cantik, kita boleh bilang sama paman, jangan dikemana-manain, man. Boleh. Maka kata dia, aku tinggalkan 120 dinar yang telah aku berikan kepadanya, dan aku tinggalkan wanita itu, gak jadi berzina. Padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai. Ya Allah, jika aku meninggalkan maksiat ini karena engkau, tolonglah aku dari batu besar ini. Maka didorong batu besar itu, maka bergeser, tapi mereka belum bisa keluar. Kemudian orang yang ketiga, dia berdoa, ya Allah, saya dulu punya dua orang tua, yang keduanya sudah lanjut usia. Aku tidak pernah memberikan minum susu kepada anak dan istriku sebelum kedua orang tuaku, dan setiap hari aku memerah susu untuk keduanya. Akan tetapi suatu hari saya mencari kayu bakar jauh ke tengah hutan, sehingga aku pulang terlambat, sudah malam. Aku pun memerah susu. Ketika aku hendak hidangkan kepada orang tuaku, ternyata keduanya sudah tidur. Keduanya sudah tidur. Aku tidak suka membangunkan, mengganggu orang tuaku. Tetapi aku juga tidak suka memberikan minum kepada anak dan istriku sebelum keduanya. Maka aku pegang gelas susu itu, menunggu orang tuaku bangun sampai subuh. Padahal anak dan istriku menangis di kakiku minta susu itu. Aku tidak berikan. Kemudian setelah orang tuaku bangun, aku berikan kepada orang tuaku, baru kepada anak istri. Ya Allah, kalau aku mengerjakan ini karena mengharapkan keridhaanmu, tolonglah aku dari batu besar ini. Kemudian didorong batunya, kemudian dia bergeser dan mereka bisa keluar. Itu menunjukkan orang tua didahulukan daripada anak dan istri. Adapun kalau wanita, apakah dia harus berbakti sama orang tuanya? Tidak. Wanita wajib berbakti sama ibu bapaknya ketika dia belum menikah. Setelah dia menikah, dia wajib berbakti sama suaminya. Dia wajib berbakti kepada suaminya. Bibinya Husain bin Mihsan datang kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya, "Azatu zawjin anti?" Apakah engkau punya suami? Dijawab oleh dia, "Na'am." Iya. Kemudian Nabi bertanya, "Apa yang kamu perbuat terhadap suamimu?" Dia menjawab, "La aluhu illa ma ajistu anhu." Aku tidak pernah membantahnya, aku tidak pernah melanggarnya kecuali apa yang aku enggak sanggup. Jadi dia selalu berbakti sama suaminya kecuali yang tidak sanggup. Nabi mengatakan kepada bibinya Husain bin Mihfan, "Fanduri." Perhatikanlah. "Fanduri, perhatikanlah suamimu. Fa innahu jannatuki aw naruki." Sesungguhnya suamimu adalah surga neraka. Suami adalah surga dan neraka bagi istri. Maknanya, apabila istri taat kepada suami, maka dia dimudahkan masuk surga. Tetapi kalau dia durhaka sama suami, maka dia terancam masuk neraka. Nabi mengatakan, barang siapa seorang wanita yang salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan patuh kepada suaminya, dia disuruh masuk surga lewat pintu mana yang dia suka. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan dan patuh sama suami, disuruh masuk surga lewat pintu yang mana dia suka. Kalau wanita, dia harus berbakti sama suami. Bahkan Nabi mengatakan, Kalau boleh manusia sujud sama manusia, aku perintahkan istri terus sujud kepada suami. Kalau boleh, maka harus taat 100% istri sama suami, selama bukan perintah maksiat. Kalau perintahnya maksiat, melanggar, tidak boleh dengar, tidak boleh taat. Dikatakan oleh Nabi, apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, kemudian dia menolaknya tanpa udzur, maka dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Jadi kalau suami panggil istri, "Ma," maka istri yang soleh dia langsung siap. Yang paling menjengkelkan laki-laki, yang paling membuat laki-laki kesel, itu kalau panggil istri ke tempat tidur, dia bilang, "Ma, tar," atau "Capek tau," misalnya. Maka itu suami akan tidur dengan marah. Dan suami ada dua macam. Ada suami yang saleh, ada suami yang tidak saleh. Ketika mengajak istri tidak mau, dan dia laki-laki yang saleh, maka yang terpikir, kapan nikah lagi. Kalau dia bukan laki-laki yang soleh, maka dia akan keluar dan dia mencari yang di pinggir jalan. Kalau itu laki-laki tidak soleh. Betul bapak-bapak? Tersenyum tanda setuju. Haram. Kalau dia tidak soleh, dia terjatuh ke dalam maksiat. Kalau sampai suaminya berzina gara-gara istrinya tidak memenuhi kebutuhannya, suami berdosa besar. Kalau dia sudah menikah, berhak direjam. Istrinya yang menyebabkan itu ikut berdosa. Maka kalau anak laki-laki tetap berbakti terus kepada orang tua, adapun anak perempuan setelah menikah, baktinya sama suami. Kalau ada suami yang saleh disakiti oleh istrinya dengan kata-kata, disakiti dengan fisik, apalagi misalnya dicakar sama istrinya, ada laki-laki dicakar sama ibu, maka bidadari di surga marah. Bidadari di surga marah. Qatalakillah, katanya. Semoga Allah membinasakanmu. Sesungguhnya suamimu itu cuma sebentar bersamamu di dunia. Dia akan berjumpa denganku nanti di surga. Nah, maka ibu-ibu yang suka menyakiti suami dimarahi sama bidadari di surga. Maka taatilah suami. Terakhir, pertanyaan terakhir, satu lagi. Iya. Terima kasih. Hari ini kita membicarakan masalah kasih sayang antara orang tua pada anak dan bagaimana anak berbakti kepada orang tua. Khususnya buat yang laki, baktinya kepada orang tua sepanjang umurnya gitu ya, berusaha seperti itu. Tapi ini ada salah satu kejadian seorang sahabat, karena kedua orang tuanya berlainan agama dan dia dalam mu'alaf. Dia sudah berusaha untuk berbuat yang terbaik juga untuk keluarga dan orang tuanya. Sampai mereka dia juga berusaha untuk menjadikan orang tuanya juga bisa mualaf, tapi tidak bisa, tidak bisa. Sampai orang kedua orang tuanya meninggal dan dia selalu mendoakan orang tuanya. Nah, sekarang ini sahabat ini besar ingin bertanya, apakah doa yang saya sampaikan kepada Allah itu sampai kepada Allah itu untuk orang tuanya? Terima kasih. Berbakti kepada orang tua tidak khusus kepada orang tua yang muslim. Islam, lihat betapa indahnya Islam. Walaupun orang tua kita Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, kita Islam, tetap wajib berbakti sama orang tua. Lihat ayatnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik yang tidak ada ilmu baginya, maka jangan kamu taati kedua orang tuamu. Orang tua mengajak kita untuk murtad, suruh kafir, tidak boleh taat. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah orang tuamu di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Lihat betapa indahnya ajaran Islam, betapa jahatnya ajaran non-muslim. Apabila anaknya masuk Islam diusir dari keluarganya, bahkan mau dibunuh anaknya kalau murtad dari agama kafir. Kalau masuk Islam diusir, diputuskan. Tapi Islam tidak. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan orang tuamu dengan cara yang baik di dunia. Ketika hijrah ke Madinah, Asma binti Abu Bakar, Asma anaknya Abu Bakar, dia mengadu sama Rasul, ya Rasulullah, ibuku yang musyrik mau ketemu aku. Ibuku yang musyrikah mau ketemu aku, bagaimana? Apa kata Nabi? Sili ummuki, sambung ibumu, sambung hubungan. Jadi kita dengan orang kafir tidak memerangi orang kafir karena kafirnya. Orang kafir tidak boleh diperangi karena kafirnya. Tetapi mereka diperangi karena mereka menentang Islam, memerangi orang Islam. Ini yang disalahpahami oleh orang-orang yang bikin teror. Pikirannya kita perang sama orang kafir, kafir bunuh. Enggak. Dengan orang kafir, Islam hidup berdampingan selama mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Tidak boleh kita menyakiti orang kafir, apalagi yang ada perjanjian damai dengan kita. Yang Nabi mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarif ra'ihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada hubungannya dengan kita, dia tidak mencium bau surga. Maka ini nyerempet ke sana, maaf ya. Karena bahasanya seperti itu. Disebutkan dalam buku kecil, Iqra' masirak qabla an tufajjir. Baca tempat kembalimu sebelum engkau meledakkan. Dijelaskan hadis-hadis Nabi bahwa teroris tidak akan masuk surga, teroris tidak akan diampuni dosanya, teroris begini dan begini semuanya. Maka kalau ada orang-orang yang punya paham seperti teroris, harus ditinggalkan paham itu. Itu paham kufur, paham khawarij. Dan kalau buku ini diterjemahkan, mungkin orang bisa lebih paham. Iqra' masira qabla an tufajjir. Baca tempat kembalinya. Maka tadi, walaupun orang tua kita musyrikin, anaknya muslim, tetap berhubungan baik selama tidak memusuhi, selama tidak mengganggu kita hidup berdampingan. Bukankah Nabi dibela oleh pamannya yang musyrik, Abu Thalib, berhubungan dengan orang kafir? Nabi menggadaikan baju besinya dengan orang Yahudi dan seterusnya. Akan tetapi kalau mereka sudah mati dalam keadaan kafir, kita mendoakan, kita mendoakan sampai atau tidak? Tidak sampai. Paman Nabi meninggal dunia. Ketika mau meninggal, Nabi datang. Ya am, kul la ilaha illallah, kalimatun muhajirah biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang akan aku jadikan sebagai hujjah nanti di hadapan Allah. Abu Jahal di sampingnya, apa kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Itu kakeknya. Nabi kembali membisiki paman, ucapkan la ilaha illallah ketika mau mati. Abu Jahal lagi-lagi mengulangi, apa kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Sampai akhirnya pamannya Abu Thalib mati dalam keadaan mengikuti agamanya Abdul Muthalib, agama jahiliyah. Maka Nabi sedih sekali, Nabi menangis, Nabi keluar. Kemudian turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sedih Nabi. Nabi sedih. Kemudian Nabi mengatakan, aku akan memohonkan ampun kepadamu ya wahai pamanku selama tidak dilarang. Maka turun ayat, maka nalin Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi Nabi dan bagi orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang yang musyrik. Jadi kalau sudah mati dalam keadaan kafir, tidak boleh dimohonkan ampun lagi. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi datang ke kuburan Nabi, kuburan ibunya bersama sahabat. Sampai di kuburan Nabi menangis, Nabi menangis. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Aku minta izin kepada Allah untuk menjenguk kubur ibuku, Allah mengizinkanku. Aku minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun ibuku, Allah tidak mengizinkanku. Maka Nabi pun menangis. Ibunya Nabi, bapaknya Nabi di neraka. Nabi sedang mengajar seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, aina abi? Ya Rasulullah, di mana ayahku? Jadi di surga apa di neraka? Nabi diam, Nabi tidak menjawab. Sampai selesai pengajian baru ditanya, aina sa'il? Mana orang yang bertanya? Sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, di mana ayahku? Nabi mengatakan, abi wa abu ka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Ya. Walaupun anaknya seorang nabi, kalau ayahnya kelakuannya durhaka, dia kafir, maka lakum dinukum waliyadi. Inilah akhir dari pembicaraan kita pada hari ini. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah membahagiakan kita hidup kita di dunia maupun di akhirat. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.